Kusentu tombol laju keretaku menuju ke pemukiman orang-orang tobat. Ku berhajat untuk tanggalkan dosa-dosa yang tak lekat terkarat. Kusentu tombol laju keretaku menuju ke pemukiman orang-orang tobat. Ku berhajat untuk tanggalkan dosa-dosa yang tak dekat terkarat. Telah ku pilih jalanku untuk tetap lurus dalam dinya. Bersihkan diri entar jiwa dari kesesatan syaitoni. Tiada kata yang terucap kecuali taubat. Kembali ke pangkuan fitri dalam naungan kasih ilahi. Masa lalu yang suram kini tinggal kenangan. Jadi roh yang takkan terulang hingga ke haribaan. Ku sentuh tombol laju keretaku menuju ke pemukiman orang-orang tobat. Ku berhajat untuk tanggalkan dosa-dosa yang telah lekat terkarat. Takkan ku biarkan meretas menggunung dosa-dosaku. Tapi kan ku gulung bagai lembaran hitam yang rapuh terbakar api iman. Takkan ku biarkan kaki jiwa dan raga ini terjerembab ke lumpur dosa. Untuk yang kedua kalinya, walau hanya dalam setitik udang, itu takkan berarti sebuah permulaan yang besar yang kan berubah jadi kubangan atau lautan dosa yang hitam. Selamat tinggal masa lalu, suatu masa yang kelabu, masa yang bertaburkan kebodohan yang bernafaskan kejahilian. Ku sentuh tombol laju keretaku menuju ke pemukiman orang-orang tobat. Ku berhajat untuk tanggalkan dosa-dosa yang telah lekat terkarat. Telah ku pilih jalanku untuk tetap lurus dalam dinya. Bersihkan diri entah jiwa dari kesesatan syaitoni. Kan ku tegakkan rumah taubatku dengan jalinan perintah Allah. Kan ku hias rumah taubatku dengan rangkaian sunnah Rasulullah. Selamat tinggal masa lalu, suatu masa yang kelabu, masa yang bertaburkan kebodohan yang bernafaskan kejahilian. Ku sentuh tombol laju keretaku menuju ke pemukiman orang-orang tobat. Ku berhajat untuk tanggalkan dosa-dosa yang telah lekat terkarat. Takkan ku biarkan kaki jiwa dan raga ini terjerembab ke lumpur dosa. Untuk yang kedua kalinya, walau hanya dalam setitik noda, kan ku tegakkan rumah taubatku dengan jalinan perintah Allah. Kan ku hias rumah taubatku dengan rangkaian sunnah Rasulullah. Masa lalu yang suram kini tinggal kenangan. Jadi ibroh yang takkan terulang hingga keharibaan. Ku sentuh tombol laju keretaku menuju ke pemukiman orang-orang tobat. Ku berhajat untuk tanggalkan dosa-dosa yang tak lekat berkarat. Ku berhajat untuk tanggalkan dosa-dosa yang telah lekat perkara. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.